بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab yang telah kita baca sebelumnya adalah tentang Satrul Aurah. Di kesempatan kali ini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yushtaratu as-satru min al-a'la wal jawanibi lal asfal. Kata beliau, kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, tentang permasalahan menutup aurat disyaratkan agar kita menutup aurat dari bagian atas tubuh kita, begitupun kita menutup aurat kita dari bagian samping kanan kiri ya tubuh kita, begitupun depan belakang dari bagian atau sisi-sisi tubuh kita itu kita tutup. Jadi dari atas kita tutup aurat kita, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping itu kita tutup aurat kita. Lal asfal, dan bagian bawah tidak. Ya, artinya yang harus tertutup adalah yang berada di bagian atas dan di bagian yang mengelilingi tubuh kita, baik itu belakang, depan, kanan, dan kiri. Adapun bagian bawah, ya seandainya seseorang misalnya menggunakan sarung, ya, dan di dalam sarung itu hanyalah terdapat celana yang misalnya pendek sekalipun, itu tidak masalah. Karena memang menutup aurat itu dari arah atas, ya, minal a'la wal jawanib, dan dari sekeliling kita, baik dari kanan, dari kiri, dari depan, ataupun dari belakang. La al asfal, tidak dari bagian bawah. Falau salla, seandainya seseorang melaksanakan salat murtafi'an bihaitsu tara auratahu, seandainya seseorang salat lalu dia salat di tempat yang misalnya tinggi, di mana dari bawah terlihat auratnya, atau kana fi sutratihi kharqun fasatarahu biyadihi, atau di pakaian yang dia pakai ada bolong, ada bagian yang bolong, kemudian dia tutup dengan tangannya, ya, jaza, maka salat yang dia lakukan sah. Ya, salat yang dia lakukan sah. Jadi poinnya adalah bahwa yang ditutup itu dari bagian atas ke bawah, begitupun samping, kanan, kiri, depan, belakang, itu harus kita pastikan tertutup, dan tidak dari bagian bawah. Artinya bagian bawah, kalaupun terlihat sesuatu dari bawah, dan jarang ya ada, tidak dikatakan terlihat kalau dari bawah, karena umumnya ya manusia melihat ke depan atau ke atas, dan tidak mungkin ada yang sengaja misalnya dia turun untuk melihat. Ya, kalau tidak ada unsur kesengajaan tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Yang selanjutnya kata beliau, seandainya seseorang di sutrah atau di pakaian yang dia pakai terdapat sesuatu bagian yang robek, kemudian dia menutupi dengan tangannya, maka salatnya dianggap sah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, ai satarahu halal intibahi lahu fauran, yaitu ketika dia sadar bahwa di bajunya ada bagian yang robek, dia segera menutupi bagian yang robek itu dengan tangannya. Wa yu'fa an maudi'il kharqi halas sujudi idza wada'a yadahu 'alal ard, dan dimaafkan bagian yang robek dari pakaiannya tersebut ketika dia sedang sujud saat dia meletakkan tangannya di lantai. Tentunya ketika sujud kan dua tangan menyentuh lantai seperti ini, tangan kita ya menyentuh lantai seperti ini. Artinya tidak mungkin kita menutupi bagian yang robek. Maka yu'fa, dimaafkan, an maudi'il kharq ahala sujud, dimaafkan tidak tertutup bagian yang robek itu saat seorang sedang sujud. Idza wada'a yadahu 'alal ard, saat dia meletakkan tangannya di ubin atau di lantai atau di tanah di mana dia salat, atau kata Profesor Dr. Mustafa Dib, atau bisa juga yu'fa an wad'iha wa yabqa satiran biha, boleh juga dia tidak meletakkan salah satu tangannya. Harusnya kan ketika sujud tangan kita menyentuh lantai, ya menyentuh tempat di mana kita sujud, kita sentuh, ya. Tetapi dimaafkan juga seandainya seseorang tidak meletakkan salah satu tangannya di ubin atau di lantai, tetapi dia tetap menutup bagian di mana aurat itu tersingkap. Nah, jadi ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, kata Profesor Doktor, ya dikatakan bahwa boleh seseorang tidak menutup bagian tersebut, dimaafkan, atau dia boleh juga tidak meletakkan tangannya di ubin atau di lantai, tetapi dia menutup bagian yang robek tersebut. Nah, ini perkataan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Lalu dikatakan, ma'asyiral muslimin, dalam kondisi ini jaza, boleh. Yang dimaksud dengan boleh di sini ai shahhat salatuhu, salatnya dianggap sah. Bi khilafi ma law ra'a auratahu min a'la. Tapi beda kondisinya, kata muhakkik Profesor Dr. Mustafa Dib, seandainya auratnya terlihat dari atas, terlihat dari bagian atas. Ka'an kana ats-tsaub fadfadhon, fadfadhon. Misalnya pakaiannya longgar. Fara'a ma tahta surratihi inda inkhifadihi lisujud. Maka ketika akan sujud misalnya karena pakaiannya longgar, terlihat dari bagian atas apa-apa yang ada di bawah pusar, fala tasih salatuhu, ya maka salatnya dianggap tidak sah. Tapi kalau terlihatnya dari bagian bawah atau terlihat ada seperti bagian yang robek kemudian dia menutupi dengan tangannya, maka itu salat yang dilaksanakannya dianggap sah. Kemudian rekan-rekan sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan, wa yundabu limra'atin khimarun wa qamisun wa milhafatun ghalizatun wa tujafiha. Disunnahkan atas kaum wanita atau perempuan, yang pertama adalah khimar, Yang kedua, khimar tentunya kain yang menutupi bagian kepala. Yang kedua adalah qamis. Disunnahkan wanita menggunakan qamis, yaitu gamis dalam bahasa kita. Yang ketiga adalah milhafatun ghalizah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib mengatakan yang dimaksud dengan milhafah, thawbun talbasuhul mar'atu fauqa thiyabiha. Yaitu pakaian yang biasa dipakai oleh kaum wanita di atas pakaiannya. Jadi dia sudah memakai pakaian, tetapi dia tutup lagi dengan milhafah. Yaitu pakaian yang biasa dipakai oleh wanita, fauqa thiyabiha, di atas pakaian dalamnya, yughatti kamilal badan, yang dengannya dia menutup seluruh bagian tubuhnya. Berarti ada tiga ya, khimar yang menutup bagian atas, kemudian dia menggunakan gamis bahasa kita, kemudian dia menggunakan milhafatun ghalizatun wa tujafiha ay tubaiduha an jasadiha, dia menjauhkannya dari tubuhnya, artinya dibuat longgar sehingga tidak membentuk atau menggambarkan lekukan-lekukan tubuh muslimah tersebut. Hal ini ma'asirul muslimin, kata beliau, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar, apakah boleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita melaksanakan salat menggunakan gamis dan menggunakan khimar, kerudung, artinya menggunakan pakaian terusan. Kalau kita katakan terusan itu dari atas sampai ke bawah bersambung, atau biasa kita sebut dengan gamis, ya. Laisa 'alaiha izarun. Dan dia tidak memiliki izar. Izar itu tentunya pakaian yang menutup bagian pusar sampai ke bawah, sampai ke bagian kaki. Maka Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam berkata, "Idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha." Boleh-boleh saja ya seorang wanita salat hanya menggunakan dua kain, yaitu khimar yang menutupi bagian kepala sampai ke dadanya, kemudian ada gamis yang dia pakai sampai menutupi seluruh tubuhnya ya, dari pundak sampai ke kaki, tapi dengan syarat idza kana dir' sabighan, dengan syarat gamis yang dia pakai haruslah sabighan. Yang dimaksud dengan sabighan di sini adalah tawil, yaitu panjang dalam artian dari bagian pundak, biasanya kan dipakai dari bagian pundak itu menutupi sampai ke bagian lututnya, sampai menutupi kakinya, karena kaki adalah bagian dari aurat. Lalu dikatakan ya, jadi tidak masalah menurut hadis ini seorang wanita hanya menggunakan gamis dan menggunakan kerudung saja, artinya tidak harus dia, kalau umumnya kan di negara kita di Indonesia yang diistilahkan dengan mukena ya, mukena itu terdiri dari dua bagian, ada bagian atas yang menutup bagian atas biasa disebut rida sebenarnya, dan ada yang bagian menutup bagian bawah itu disebut dengan izar. Nah, Ummu Salamah berkata, boleh tidak ya Rasulullah seorang wanita hanya menggunakan gamis dan kerudung saja, artinya nyambung terusan. Maka Nabi berkata, tidak masalah selama ad-dira' sabighan, selama gamis yang dia pakai itu sabighan, yaitu tawilan, bisa menutup bagian-bagian yang seharusnya dia tutup. Begitupun rekan-rekan sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Usamah ibnu Zaid, hadisnya riwayat Imam Ahmad Dan riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubtiyatan kathifatan. Aku pernah diberikan baju, kata Usamah bin Zaid, dari jenis qubtiyah. Qubtiyah tentunya dari kata qibti, yaitu penduduk asli di negeri Mesir. Ya, bangsa Qibti, ya ma'ruf. Ya, kata Usamah bin Zaid, aku diberikan baju dari jenis qubtiyah. Kanat mimma ahda lahu dihyah al-kalbi. Dan baju ini adalah hadiah dari dihyah al-kalbi. Fakasautuha imra'ati. Kata Usamah bin Zaid, aku pakaikan atau aku berikan pakaian pemberian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istriku. Jadi diberikan kepada Usamah, kemudian Usamah memberikannya kepada istri-istri beliau. Lalu dikatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, malak la talbas al-qubtiyah. Wahai Usamah, kenapa baju qubtiyah yang aku berikan kepadamu itu tidak dipakai, ya? Kenapa aku tidak melihatmu memakai baju tersebut? Fakultu ya Rasulullah, kasautuha imra'ati. Aku telah memberikan atau memakaikan baju tersebut untuk istriku. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, murha an taj'ala tahtaha ghilalatan. Perintahkan istrimu, kalau dia sedang menggunakan baju qubtiyah itu, agar dia memakai di bawah atau di bagian dalam dari baju tersebut, yaitu kaos yang pendek atau kain yang, mohon maaf, kain yang tipis. Kalau kita mungkin sekarang menyebutnya singlet, apa namanya, pakaian dalam. Orang Jakarta bilang singlet atau pakaian dalam. Jadi kata Nabi, kalau memang engkau pakaikan itu kepada istrimu, perintahkan dia agar menggunakan apa? Gilalah. Antaj'al tahtaha gilalatan. Apa itu gilalatan? Pakaian yang tipis. Jadi jangan dibiarkan istrimu, wahai Usamah, hanya menggunakan pakaian qubtiyah tersebut, sehingga menyebabkan kulitnya terlihat, ya. Karena kainnya adalah kain yang lembut, yang tipis. Fa inni akhafu an tasifa hajma 'izamiha. Karena aku khawatir kalau dia menggunakan baju tersebut, yaitu baju qubtiyah, maka itu akan menggambarkan lekuk-lekuk atau bentuk tubuhnya, ya. Dan tentunya ini bisa menjadikan salat seseorang tidak sah. Ya. Dalam riwayat dikatakan, wa'mur imra'atak an taj'ala tahtahu thauban la yasifaha. Perintahkan istrimu, wahai Usamah, agar di bawah baju qubtiyah tersebut, sejenis jubah tersebut, agar dia memakai pakaian yang lain. Tujuannya agar jangan sampai auratnya terlihat atau terbentuk dari dikarenakan kain yang tipis tersebut. Nah, ini dalil-dalil ma'asyiral muslimin terkait dengan hendaknya wanita memakai khimar, lalu dia memakai gamis di dalamnya, lalu dia pun disunnahkan untuk memakai kain yang lain di bagian luar, ya. Sering disebut kalau dalam istilah ibu-ibu disebut abaya atau apa, ya. Jadi ada pakaian di dalam dan ada juga pakaian yang dipakai di luar, ya. Biasanya pakaian yang dipakai di luar ini menutupi bagian tubuhnya secara sempurna, dan dia panjang, ya, dan mudah untuk dilepaskan biasanya. Kalau bahasa kitanya dia semacam rompi, tapi kalau rompi kan cenderung pendek, kalau ini lebar. Ya, dia gamis yang dilapis lagi dengan gamis. Dan tentunya itu menunjukkan bagaimana Islam memuliakan para perempuan. Lalu dikatakan di sini wali wali rajul, adapun bagi kaum laki-laki hendaknya mereka, kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, menggunakan pakaian terbaik yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, kata Allah, gunakanlah zinah, yaitu pakaian kalian yang paling bagus setiap kali kalian hendak melaksanakan salat di masjid. Wa yataqammas, dan hendaknya kaum pria menggunakan gamis. Wa yata'ammam, dan hendaknya menggunakan imamah, yaitu biasanya kain yang menutupi kepala, ya imamah, biasa diikat di bagian apa? Bagian kepala. Fa iniqtasara fa thauban. Tetapi kalaupun dia ingin mengambil apa namanya, hanya tidak apa namanya, tidak memakai, dia hanya apa, mengambil yang paling minimal dari pakaiannya, maka paling minimal dia menggunakan qamis, yaitu gamis warida. Ya, qamis warida, yaitu gamis yang menutupi tubuhnya, auratnya, dan rida yang menutupi bagian atas. Atau boleh juga dia menggunakan izar. Kalau bahasa kita, izar itu sarung. Au sarawil. Sarawil, apa sarawil itu? Celana ya. Dia biasa menutupi bagian pusar ke bawah. Itu biasa kita sebut dengan sirwal atau sarawil. Dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, ada hadis riwayat al-imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au qal Umar radhiyallahu ta'ala an, idza kana li ahadikum thawbani falyusalli fihima. Kalau salah seorang dari kalian memiliki dua pakaian, yaitu izar dan rida. Izar dan rida, izar menutupi bagian pusar ke bawah, rida menutupi bagian atas. Maka hendaknya dia sholat menggunakan dua kain, yaitu izar yang menutupi bawah, rida yang menutupi bagian atas. Fa'in lakum fa'in lam yakun illa thawb wahid falyattazir bihi. Tetapi kalau seandainya dia hanya memiliki satu kain saja, hendaknya dia yattaziru bihi, yaitu menjadikannya kain yang menutup bagian pusar ke bawah, atau kita sebut dengan izar. Jadi kalau ada dua kain, ya itu bagus, menutup bagian atas dan menutup bagian bawah. Tetapi kalau kainnya cuma satu, kita prioritaskan menutup bagian pusar ke bawah, karena memang itulah aurat laki-laki. Kemudian dikatakan di sini, wala yashtamilu ishtimalal yahud, dan janganlah kalian berselubung sebagaimana orang Yahudi berselubung. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan ishtimalul yahud, bi an yujallila badanahu bithawbi wa yusbiluhu, yaitu orang Yahudi memiliki kebiasaan membungkus badannya dengan kain, kemudian dia membiarkan kain itu terseret di tanah, yaitu isbal. Min ghairi an yashila tarfahu, tanpa menarik bagian bawahnya, ai yarfa'uhu. Dia, mereka orang-orang Yahudi, tidak mengangkat pakaian yang apa, menjuntai ke bawah, ya, yang turun ke bawah. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang apa namanya, kita menyerupai orang-orang Yahud. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa iniktasara ala satril aurah jaza. Seandainya seorang laki-laki dia sholat dan dia hanya menutup bagian aurat yang memang wajib ditutup, maka boleh. Maka boleh. Artinya, seandainya ada seorang muslim, dia melaksanakan sholat, dan dia hanya menutup antara pusar dengan lututnya saja, itu dianggap sah. Itu dianggap sah. Walakin, akan tetapi, yundabu lahu, ya, disunnahkan atasnya, wad'u syai'in ala atiqihi walau hablan. Disunnahkan atasnya, meletakkan sesuatu di atas pundaknya, walaupun itu hanya berupa tali. Ya, jadi kalau seorang muslim, dia hendak melaksanakan sholat, dan dia hanya menggunakan izar yang menutup bagian pusar ke bawah, dan itu adalah bagian yang memang wajib ditutup, tidak masalah. Tetapi kata beliau, yundabu lahu wad'u syai'in ala atiqihi walau hablan. Disunnahkan untuknya meletakkan sesuatu di atas pundaknya walaupun itu berupa tali. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muhammad ibnu Al-Munkadir, qala salla Jabir radhiyallahu ta'ala an. Satu ketiga sahabat Nabi Jabir ibnu Abdullah melaksanakan salat. Fi izarin qad 'aqadahu min qibali qafahu. Ya, ini salatnya unik ya. Karena saat itu Jabir radhiyallahu ta'ala an salat menggunakan izar, yaitu sarung. Yang mana sarung itu ujungnya diikat di leher. Ya. Kita waktu masih kecil pernah melakukan hal itu. Ya. Jadi sarung diikatkan ke leher. Ujungnya diikat ke tengkuk. Ke leher bagian belakang diikat seperti itu. Wathiyabuhu maudu'atun alal mishjab. Jadi Jabir sholat. Bagaimana beliau sholat? Sahabat Nabi ini sholat menggunakan izar. Izar itu sarung. Dan sarungnya diikat di apa namanya qafah, bagian tengkuk, yaitu belakang leher. Diikat seperti ini. Sedangkan bajunya beliau lepas dan beliau gantungkan. Ya, beliau gantungkan. Padahal bajunya ada, tapi tidak dipakai. Lalu beliau gantungkan di tempat gantungan baju. Qala lahu qailun. Maka ada seseorang yang berkata, tusalli fi izarin wahid. Ya sahabat Rasulullah, ya Jabir, tusalli fi izarin wahid. Anda sholat hanya menggunakan satu izar saja, yaitu dengan satu sarung saja. Qal, innama sona'tu dhalika liyarani ahmaq. Ya, liyarani ahmaq mithluk. Aku melakukan ini agar orang bodoh sepertimu melihatku. Ya, lalu protes. Ya. Wa aina kana lahu thawbani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada di zaman Nabi sahabat yang punya pakaian lebih dari satu. Artinya kata Jabir ingin menjelaskan bahwa hal itu boleh-boleh saja. Ya. Ya, Jabir ingin menjelaskan bahwa salat dengan satu kain itu bisa boleh-boleh saja sah. Dan yang ditutup adalah bagian bawah, yaitu bagian pusar ke bawah, ya, itu yang ditutup. Dan hendaknya tadi disunnahkan kalau memang bagian atas, bagian dari pusar ke atas tidak ditutup, maka disunnahkan kita meletakkan sesuatu di atas pundak. Adapun terkait dengan meletakkan sesuatu di atas pundak, ma'asirul muslimin, rekan-rekan sekalian rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi syai. Janganlah salah seorang dari kalian salat menggunakan satu kain, yaitu misalnya hanya menggunakan sarung saja, sedangkan di atas pundaknya tidak terdapat sesuatu. Oleh karenanya hendaknya kita meletakkan sesuatu di atas pundak. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa perintah ini tidak dianggap wajib di mazhab Imam Syafi'i, tetapi meletakkan sesuatu di atas pundak itu dianggap sebagai sesuatu yang sunnah, bukan wajib. Di sini dikatakan wasarifu anit tahrim ilal karohah hadis marwahul Bukhari. Dan apa larangan tidak boleh sholat menggunakan satu kain itu sifatnya makruh, bukan sifatnya tahrim, bukan sifatnya haram, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari di mana Nabi berkata, "Idza sallaita wa 'alaika thawbun wahidun fa in kana wasi'an ya faltahif wa in kana dayyiqan fattazir." Karena ada hadis yang lain yang mengatakan kalau kamu cuma punya satu kain, kalau kain itu apa namanya panjang lebar, ya maka gunakan untuk menutup bagian atas dan bawah. Tetapi kalau kain yang kamu miliki hanya cukup untuk bagian bawah, maka fattazir, maka jadikanlah kain itu sebagai izar yang kamu pakai ketika sholat. Nah di sini, di hadis ini tidak ada perintah meletakkan kain di atas pundak, dan di hadis ini pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk sholat hanya menggunakan satu kain. Maka larangan di hadis sebelumnya yang mengatakan dilarang sholat menggunakan satu kain, yuhmal ala karahiyah at-tanzih. Kita ambil pemahamannya sebagai sesuatu yang makruh dan sifatnya bukan litahrim, innama litanzih. Hanya makruh dalam pengertian ya, kalau ditinggalkan hal yang seperti itu berpahala. Tapi kalaupun dikerjakan tidak sampai dianggap satu perbuatan yang dosa. Lalu rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'in ya, seandainya seseorang, kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, seandainya seseorang kehilangan pakaian atau dia tidak memiliki pakaian, ya, wa amkana satru ba'dil aurah wajaba, tetapi dia mungkin untuk menutup sebagian dari auratnya, maka wajib dia menutup. Jadi kalau seandainya terjadi ya ada seorang muslim ya ditawan sebagai tawanan perang sehingga dia tidak mendapatkan pakaian. Kalaupun ada pakaian, hanya bisa menutup sebagian auratnya, maka wajib. Misalnya mohon maaf, hanya bisa menutup bagian kemaluan dan bagian dubur. Apakah dia harus menutupnya? Iya, wajib. Ya, karena dikatakan di sini wajaba satrul juz alladhi yumkin an yastur bihi, maka dia wajib menutup bagian yang mungkin ditutup. Li'annahu la yastati'u aktsara minhu, karena dia memang tidak bisa lebih dari itu. Wallahu ta'ala yaqul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang hamba melampaui kemampuannya. Dan kaidahnya berkata, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah, yang mungkin, yang bisa dikerjakan, tidak gugur dikarenakan sesuatu yang sulit atau yang tidak bisa dikerjakan. Jadi kalau ada bagian yang masih bisa ditutup, ya ditutup. Ya. Kalaupun memang bagian yang lain tidak mungkin kita tutup, ya tidak masalah. Yang pasti yang paling penting ditutup adalah bagian kemaluan dan bagian dubur. Kalau harus memilih salah satunya, tentunya bagian kemaluan lebih utama karena dia menghadap kiblat. Karena dia menghadap kiblat. Lalu dikatakan di sini, wayasturu as-sau'ataini hatman. Dan ketika kita tidak mendapatkan pakaian kecuali yang bisa menutup kemaluan kita, maka wayasturu as-sau'ataini hatman. Kita wajib menutup bagian kemaluan dan dubur kita hatman sebagai satu keharusan. Li'annahuma afhashu min ghairihima. Karena ini yang paling wajib ditutup dibandingkan bagian-bagian yang lainnya. Ini tentunya ini bukan dalam kondisi normal rekan-rekan sekalian, tapi ini dalam kondisi yang khusus. Lalu dikatakan, fa in amkana ahaduhuma faqad ta'ayyana al-qubul. Ta'ayyana al-qubul. Ya, seandainya dia tidak mungkin menutup keduanya, jadi ada opsi ya. apakah ingin menutup dubur atau ingin menutup kubul? Apakah ingin menutup bagian belakang atau bagian depan? Kata beliau, maka prioritaskan atau wajib kita menutup bagian depan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu yatawajjahu bihi ilal qiblah. Karena bagian kemaluan, bagian depan, dia menghadap ke kiblat. Fasatruhu ahammu ta'ziman laha. Maka menutup aurat yang di depan, yaitu kemaluan, adalah lebih utama sebagai bentuk ta'zim kepada arah kiblat. Walianahu afhashu minad dubur alladhi yastatiru ghaliban bil aliyataini. Ya, dan dia lebih harus ditutup dibandingkan dubur, karena dubur secara umum dia tertutup, tidak terlihat kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Lalu dikatakan di sini, fa'in, seandainya seorang muslim yang hendak sholat, faqadaha bil kulliyah, yaitu dia tidak mendapatkan kain sama sekali untuk sholat. Bahkan dia tidak mendapatkan kain atau sesuatu yang dengannya dia menutup kemaluan dan duburnya. Dia tidak menemukannya sama sekali. Shalla uryanan bila iadatin. Maka dia boleh sholat dalam kondisi tidak berpakaian dan dia tidak wajib mengulang sholatnya. Artinya kalau nanti dia menemukan pakaian, setelah dia selesai sholat, dia tidak wajib iadah. Tidak harus mengulang sholatnya. Dikatakan di sini, li'ajzihi anissatr. Karena dia tidak mungkin menggunakan kain, karena kainnya tidak ada. Li'anna syarta satril awrah al-qudratu alaiha. Karena syarat wajibnya seseorang menutup aurat adalah dia mampu menutupnya. Adapun bagi orang yang tidak mampu, tentunya dia tidak wajib menutup auratnya ketika bahkan dia sedang sholat. Fa'in wajada as-sutrata fis sholah. Lalu bagaimana? Ya, seandainya seseorang tidak menemukan kain. Waktu sholat datang, dia sudah berusaha mencari, tidak mendapatkan. Lalu dia sholat. Dalam kondisi terpaksa, dia tidak menggunakan pakaian atau tidak menggunakan baju. Lalu, wajada as-sutrata fis sholah. Dia mendapatkan sutrah fi asna as-sholah. Di saat dia sedang sholat, Allahu Akbar, dia tidak memakai pakaian karena dia tidak mendapatkannya. Dan wajibnya menggunakan pakaian adalah bagi yang mampu menggunakan pakaian tersebut. Dia tidak mampu karena tidak ada. Ketika dia sedang sholat, ya, dia mendapatkan pakaian. Ya, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang datang membawa pakaian. Wahiya biqurbihi. Dan pakaian itu ada dekat dengannya. Satara, maka dia wajib menggunakan pakaian tersebut. Wabana, dan dia boleh melanjutkan sholatnya. Artinya tidak perlu dia mengulang dari rokaat yang pertama. Karena sholat yang dia lakukan dianggap sah. Dikatakan di sini, ai akhadha as-sutrata halan wa satara biha. Hendaknya kalau memang pakaian itu dekat dengannya, langsung saja dia pakai, ya. Kemudian dia boleh melanjutkan sholatnya. Boleh dia melanjutkan sholatnya bila af'alin mubtilatin lis-shalah, selama dia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan sholat. Wa bana ala ma qad shalla, dan dia boleh melanjutkan sholatnya. Artinya kalau kain itu terlihat di rakaat yang kedua, berarti dia boleh melanjutkan ke rakaat yang ketiga. In lam ya'dil anil qiblah, ini pun disyaratkan selama dia tidak berpaling dari arah kiblat. Tetapi kalau pakaian itu ada di belakang dia, sehingga dia harus berpaling dulu dari arah kiblat, ya, atau kainnya jauh misalnya jaraknya 50 meter baru ada kain, ya, maka dalam kondisi ini dia wajib mengambil kain tersebut, baik kainnya jaraknya jauh atau dia mengambil kain harus membelakangi kiblat, maka dia wajib mengambil kain tersebut, wasta'nafa, dan dia harus mengulang sholat dari awal. Jelas ya? Jadi poinnya adalah seorang muslim tidak mendapatkan kain. Atau dia mendapatkan kain tetapi tidak menutup seluruh bagian tubuhnya yang wajib ditutup. Maka paling minimal tutup bagian kubul dan dubur. Kalau tidak mungkin kedua-duanya ditutup, bagian kemaluan saja. Ya, karena kemaluan menghadap ke arah kiblat. Itu satu. Bagi yang sama sekali tidak mendapatkannya, ya, maka dia boleh sholat uryanan dalam kondisi tidak berpakaian. Karena syarat wajibnya menutup aurat adalah apabila mampu menutupnya. Maka apabila tidak mampu, maka tidak ada kewajiban. Kalau dia sedang sholat, lalu dia mendapatkan kain, ya, dan kain itu dekat dengannya, kalaupun dia ambil, tidak harus dia membelakangi kiblat, maka dia harus memakai pakaian tersebut, kemudian dia melanjutkan sholatnya tanpa mengulang dari awal. Tetapi kalau kain itu ternyata jauh, atau dia harus membelakangi kiblat saat mengambil kain tersebut, maka dia harus memakai kain tersebut dan dia istanafa as-salah, dan dia harus mengulang salat dari awal. Jelas poinnya, ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan watundab al-jama'atu lil urah, dan orang-orang yang telanjang seandainya terjadi, dan ini sangat mungkin terjadi apalagi di penjara-penjara yang dibuat oleh orang-orang apa kafir, ya, ada penjara macam-macam lah, ada penjara di Irak misalnya, ada penjara di Kuba, Guantanamo, ada penjara Abu Ghraib atau apa macam-macam itu kan siksaannya begitu luar biasa yang dialami oleh mayoritas mereka kaum muslimin. Ya, mayoritas mereka kaum muslimin. Kadang ada kondisi di mana sekelompok mereka, nas'alullah as-salamah wal-afiyah, tidak memakai baju. Apakah boleh sekelompok laki-laki yang tidak memakai baju tersebut melaksanakan sholat? Dikatakan di sini, tundabul jama'atu lil-urah. Orang-orang, sekelompok orang yang tidak mendapatkan kain, ketika masuk waktu sholat, maka disunnahkan bagi mereka melaksanakan sholat secara berjamaah. Wa yaqifu imamuhum wastahum. Dan imamnya tidak di depan, tetapi di tengah. Artinya di tengah, ya, sejajar dengan para makmum. Kalau mereka ada 20 orang, ya berbaris ke kanan, ke kiri, dan imamnya bukan di depan, tetapi di tengah. Dikatakan di sini in amkana wukufuhum saffan wahidan, apabila mungkin mereka berdiri di satu saf. Wa illa waqifu sufufan wajaba ghaddul basar. Kalau tidak mungkin, ya sudah, berbaris-baris seperti itu. Kalau mungkin satu baris itu bagus supaya mereka tidak saling melihat aurat. Tetapi kalaupun tidak mungkin mereka satu baris, tidak masalah beberapa baris, wajaba ghaddul basar, dan mereka wajib menundukkan pandangan mereka saat mereka sedang melaksanakan sholat tersebut. Lalu dikatakan di sini, wa in u'ira thawban lazimahu al-qabul. Seandainya seseorang diberi pinjaman baju, maka dia wajib menerima, ya. Jadi bagi orang yang tidak mendapatkan kain, lalu ada orang yang meminjamkan kain atau meminjamkan baju, meminjamkan pakaian, maka dia wajib menerima. Fa in lam yaqbal wa shalla uryanan lam tasih salatuhu. Tetapi kalau seandainya dia tidak menerima baju tersebut, lalu dia malah sholat dengan cara telanjang, maka sholatnya dianggap tidak sah. Jelas, ya, rekan-rekan. Jadi ada orang yang meminjamkan baju, ini pakai saja baju saya buat sholat. Lalu dia tidak menerima. Padahal dia tidak mendapatkan baju kecuali baju tersebut. Lalu dia nekat sholat tanpa menggunakan pakaian dengan alasan saya tidak punya baju. Maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, dianggap tidak sah. Wa in wahabahu lam yalzamhu al-qabul. Tetapi kalau dipinjamkan wajib diambil, tapi kalau diberikan tidak wajib diambil. Ini kenapa kok seperti itu? Dipinjamkan wajib diambil, tapi kalau diberi tidak wajib diambil. Dikatakan di sini, kenapa tidak wajib diambil? Lima fi dzalika minal minnah au minal munnah. Karena itu bisa menghadirkan semacam kerendahan. Walaupun masalah ini kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, ini masalah yang diperdebatkan. Sebagian mengatakan ya enggak ada masalah diambil, ya, bahkan harus dia ambil. Ya, harus dia ambil, dan itu saya rasa pendapat yang lebih kuat, ya. Kalau kita diberikan ya, ya kita ambil saja, enggak ada masalah. Karena yang haram mengambil sedekah kan Nabi, adapun kita ya diambil ya selama memang tidak berkonsekuensi yang buruk ya. Wasabaqa fit tayammum masail ya. Dan ketika kita waktu itu membahas masalah tayammum sudah kita bahas beberapa permasalahan. Misalnya kalau ada yang menjual baju, apakah wajib kita beli? Wajib apabila bithamani al-mithal, apabila apa namanya harganya memang harga yang umum. Tidak wajib kalau harganya harga yang mahal, yang tinggi. Sebagian orang memanfaatkan situasi, dia jual baju tapi dengan harga yang tinggi. Dalam kondisi ini tidak wajib. Tapi kalau harganya adalah harga yang ma'kul, yang umum, maka dia wajib membeli pakaian tersebut. Faya'udu mislaha hahuna, maka hal yang sama berlaku di dalam masalah pakaian. Ya, disebutkan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, walau wahabahu thamanu thawb au aqradahu fala yalzamhu. Ya, kalau seandainya ada yang memberikan uang nih beli pakaian, atau ada yang meminjamkan uang untuk memberi pakaian, maka tidak wajib. Ya, tidak wajib diambil. Wa in wajada as-satir bi thamani mithlihi lazimahu syira'uhu. Seandainya dia mendapatkan pakaian dengan harga yang umum, maka dia wajib membeli pakaian tersebut. Wa in kana thamanuhu fadilan an dainihi wa an mu'natin man talzamuhu nafaqatuhu. Ya, apabila harga dari baju tersebut melebihi hutangnya dan melebihi kewajiban dia memberikan nafkah, disebutkan maka tidak wajib dia membeli pakaian tersebut. Walaupun hal-hal seperti ini sebenarnya sifatnya menurut saya ya kondisional. Apalagi zaman kita sekarang ya, sifatnya apa? Kondisional. Toh kalau ada orang yang memberi kita, apalagi dalam kondisi bencana dan lain sebagainya, apa salahnya kita mengambil pemberian tersebut. Nah, ini rekan-rekan sekalian beberapa poin dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan catatan pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan juga keistiqomahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.